Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini akan kami bacakan secara ringkas tentang ma'had kita ini. Yang pertama, bahwa ma'had kita ini berdiri pada tahun 2005. Tahun 2005 di bawah yayasan Al-Markaz As-Salafi Ta'limi wa Ta'allum wa Ta'sil. Kemudian ma'had kita ini pendidikannya ada beberapa jenjang. Yang pertama adalah TPA atau sejajar dengan TK, begitu bisa dikatakan, ya. Kemudian SD, SDIT, SMPIT, dan Halaqah Dirasah Islamiyah bagi anak-anak lulusan SMP ke atas. Yang jumlah santri kita hingga hari ini, maksudnya yang masih belajar, sekitar 360 anak. Yang di sini ikhwan, di sebelah pagar itu anak-anak kita yang putri. Kemudian dewan guru dan asatid itu berjumlah 50 orang. Dan ma'had kita ini pendanaannya adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui tangan-tangan saudara-saudara kita kaum muhsinin yang telah mendermakan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Itulah pendanaan kita. Jadi enggak ada bantuan dari Israel atau dari Saudi Arabia misalnya, tidak ada. Apa yang antum lihat semuanya ini adalah semua dari Allah Ta'ala melalui tangan-tangan saudara-saudara kita yang ada di metro dan sekitarnya, di Punggur dan sekitarnya, serta Lampung pada umumnya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kita alhamdulillah sebagian telah Allah beri taufik untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran, yakni menghafalnya, ya, dalam menghafalnya, bukan mengkhatamkan dalam membacanya, ya, alhamdulillah. Dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti anak-anak kita yang SD yang mungkin mengalahkan mbah-mbahnya sudah mengkhatamkan, ya, apa, hadis arba'in minimal, ya. Dan juga doa zikir-zikir, baik sholat atau doa sehari-hari, ya. Bahkan kadang ada yang tadi safar kesini ini nggak baca doa safar, doa safar yang panjang itu, kayaknya ada yang belum baca itu kayaknya, ya. Ya, yang panjang itu. Di antaranya intinya Allahumma inna nasaluka fi safarina la fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Mudahkan safar kami ini. Kayaknya masih ada yang belum baca ini, kayaknya yang di belakang sana itu. Ya. Semua anak-anak alhamdulillah, ya, sudah banyak yang Allah beri taufik untuk bisa menghafalnya, alhamdulillah. Kemudian jamaah rahimakumullah, seperti yang diungkapkan oleh Ustaz Abu Hamam tadi sebagai mudir ma'had kami ini, kondisi kami seperti ini, ya, halaman becek, padahal sudah diuruk pasir entah 5 terkaba berapa ini dari hari ini, subhanallah ya, tapi masih seperti itu, maka mohon untuk dimaklumi ya. Kita ingat zaman dulu seperti apa ya, maka sekarang ini lebih baik insyaallah dibanding yang zaman sahabat dulu misalnya. Nah, maka tetap bersyukur. Kemudian juga masjid kita yang masih kecil seperti ini, sehingga kita enggak bisa taklim di masjid, bisanya di luar seperti ini yang mungkin agak panas ya, maka semua itu mohon untuk dimaklumi. Berkaitan dengan hal itu, jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kami dari Ma'had Tahkim Sunnah mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat untuk mengamalkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Dengan lafaz yang berbeda-beda, siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah bangunkan baginya rumah di surga. Kalau rumah-rumah kita ini ada yang begini dan begitu, besar, kecil dan macam-macam bentuknya, tapi intinya ya, bahkan pelajaran kita tadi itu bagaimana kita bisa mendapatkan rumah di surga. Ya jemaah rahimakumullah. Betul enggak? Bagaimana kita bisa mendapatkan rumah di surga? Ya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi kami mengajak ya untuk kita bersama-sama memperbesar masjid ini. Setuju apa tidak, Pak? Ya. Jadi rencana kami ini ditambah ke kanan, belakang dan kiri sana sehingga menjadi luas, kita bisa taklim di dalamnya sehingga bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak tatkala kita mempelajari agama Allah taala ini di dalam masjid. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membangun masjid sekalipun sebesar sarang burung, sebesar sarang burung. Burung apa ini? Emprit apa burung? Ya? Unta? Sekalipun sebesar sarang burung, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin memiliki istana di surga? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ya, mari kami mengetuk hati jamaah sekalian untuk menyisihkan sebagian rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada antum, yang kalau malam Jumat saja, bagi yang rutin taklim kesini ya, malam Jumat saja anak-anak sudah sholat di teras ini, Pak. Kalau musim hujan, hujan-hujanan malahan, malah mungkin rebutan sholat di teras ini ya, di samping ini, Masya Allah. Ya, jadi kasihan anak, lebih-lebih nanti kalau sebentar lagi penerimaan santri baru. Kira-kira apa enggak usah menerima santri baru aja, Pak ya? Masya Allah ini ya, tetap kita terima. Maka sangat dibutuhkan untuk segera membesarkan dan merenovasi masjid kita ini. Yang kemarin dalam rat ya, diperkirakan sekitar 465.500.000 rupiah, perkiraannya segitu, sehingga jadi permanen yang bagus ya, sehingga kita bisa tenang di dalamnya. Yang kalau kita genapkan 500 juta sedangkan antum yang hadir di sini 2000 orang, 500 dibagi 2000 berapa? Kalau 500 dibagi 1000, cuman 500.000. Per orang 500.000 selesai masjid kita ini. Lah sedangkan antum ini baik putra ataupun putri ada 2000-an, bahkan lebih bisa jadi ya. 500 juta dibagi orang 2000. Berapa? 250. Selesai. Silakan setor ke sana itu. sekretariat panitia pembangunan masjid ya. Nah, maka sekali lagi ya, mari kita berlomba-lomba untuk itu. Saya tawarkan ini kepada jamaah sekalian. Biasanya kalau kita cari dana itu lewat SMS. 5 menit kadang saya sudah dapat 30 juta dengan SMS. Maka silahkan catat nomor saya 0858. Nah, nanti langsung SMS saya 10 juta. Saya 500 juta. 50 juta ya. Dan Masya Allah jamaah rahimakumullah, kita tidak mengabaikan bahwa antum semua telah berinfak di sana dan di sini. Di mana-mana antum telah berinfak, telah membangun masjid ini, masjid itu, pondok ini, pondok itu. Kita tidak menafikan adanya itu semua. Bahkan ada, saya punya teman ya, orang itu tanya kepada teman-temannya, sampean pengen haji ora? Ya pengen. Punya duit berapa? Sekian. Ya, tak tambahi. Sampai ada beberapa orang mau dihajikan semuanya. Semoga Allah memberkahi beliau. Hafizahullah taala. Ada 8 orang kayaknya. Punya duit 5 juta? Digenapi sama dia. Punya duit 2 juta? Genapi. Masya Allah. Ya. Bahkan ada yang berinfak 500 juta. Masya Allah. Ada yang mewakafkan tanah sekian hektar. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi mereka semua. Tapi karena mendesaknya kebutuhan pondok kita ini, maka kami juga mengajak untuk jamaah sekalian menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Enggak usah seperti Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya, atau seperti Umar yang setengah hartanya. Enggak usah. Seperempatnya silakan. Ya, nah. Oleh karena itu sekali lagi silakan nanti ya untuk menghubungi kami. Kalau ada yang mau SMS bisa langsung 0858 4048 4046 ya, 2017. 0858 4046 2017. Silakan yang mau infak berapa. Kemudian juga bisa lewat Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri atas nama PPS Tahkimus Sunnah. PPS Tahkimus Sunnah dengan nomor rekening 705 436 4606 705 436 4606. Silahkan nanti setelah mengirim berkonfirmasi ke kami, bisa lewat saya di antara nomor yang saya sebutkan tadi 0858 4046 2017. Itu yang sangat kami harapkan, sehingga insyaallah daurah berikutnya nanti ya, tidak lama lagi insyaallah akan ada daurah lagi di tempat kita ini. Harapannya kita sudah bisa menempati masjid kita. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, siaran taklim kita ini tadi ya, taklim kita tadi bisa antum buka nanti di website pondok. Silakan membuka yang biasa websetan, yaitu www ya. Websetan. Ya, hati-hati dengan websetan ya. Setannya itu loh ya. Nah, kadang-kadang orang senang websetan tapi terjerumus betul kepada syaitan. Bahkan juga banyak orang yang katanya mau nyetel Rojak dan Insan TV, tapi malah untuk cari gelombang yang lain. Ini hati-hati jamaah rahimakumullah. Betul-betul musibah ini. Ya. Katanya mau nyetel Rojak, mau nyetel Insan, tapi apa? Terus buka-buka. Syaitan itu pinter. Cobalah. Alah, cobalah. Enggak apa-apa. Masya Allah ya. Akhirnya buka yang enggak genah-genah. Hati-hati itu jamaah rahimakumullah. Ya. Hati-hati. Kalau sampai seperti itu segera dihapus. Ya. www.tahkimussunnah.net www.tahkimussunnah.net itu web yang dimiliki oleh pondok kita, silakan nanti bisa dibuka di situ, ya. Dan sekali lagi yang menjadi inti tadi, bagaimana kita bisa segera membesarkan masjid kita ini. Kalau antum yang di sini urunan 250 ribu selesai dalam waktu sebulan. Kalau 500-an ribu, kalau sekian juta, masya Allah. Semoga Allah memberkahi antum semuanya, harta antum, keluarga antum, umur antum, sehingga kita menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesemuanya. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan sebagai ajakan dan juga pengamalan ayat Allah taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Ya, kalau kita bisik-bisik itu pada umumnya enggak bagus, kecuali orang yang menyuruh bersedekah. Ya, maka dalam rangka mengamalkan ayat ini, mari ya, silakan nanti hubungi kami dan bisa langsung ditransfer ke nomor rekening tadi, saya ulangi, Bank Syariah Mandiri atas nama PPS Tahkimus Sunnah. Nomor rekening 705 436 4606. Itu saja. Kemudian setelah ini dipersilahkan bagi jamaah untuk ya mohon maaf antri ya, mengambil santap siang ala kadarnya ya, dengan antrian yang bagus. Kemudian setelah itu kita sholat. Setelah itu jam 1 soal tanya jawab atau soal jawab, silahkan melayangkan soalnya lewat kertas saja, dikirim ke meja kami sampai jam 2 insyaallah taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.